salahnya dalam fatwa-fatwa ulama. Sebenarnya orang perang minta syahid itu salah. Kalau ditakdir syahid bagus, kalau minta syahid itu enggak baik. Karena dengan Anda syahid, hanya berakhir Anda berjuang li'ilai kalimat Allah. Karena niat berjuang li'ilai kalimat Allah. Semua teks hadis gitu. Kamu kalau jihad harus niat li'ilai kalimat Allah. Mengangkat kalimat Allah. Niat mengangkat itu artinya kamu masih mati apa hidup. Bisa memberi kontribusi mengangkat. Coba sama jawab. Masih hidup. Makanya kalau kamu enggak usah punya cita-cita ingin syahid. Kalau ditakdir syahid, urusannya Allah. Faham ya? Saya ulang lagi, ditakdir. Tapi kamu enggak usah kepengen syahid. Mereka nak kepengen syahid, kadang-kadang enggak memenuhi standar keamanan. Sementing nang mati. Kalau latihan pencak silat, sementing nang mati. Padahal dengan nang mati, mesti ambisi menang ning swarga, nang lon widadari, trauma bujale, nang dojo, macam-macam. Itu kan terus panjang, apa? Makanya kalau ingin perang misalnya atau ingin apa saja, so ini ayat li'ilai kalimatillah. Meskipun nanti di antara takdir kita mungkin mati. Karena kalau mulang juga senang, juga senang banget. Kalau nunggu gue kesel sangat malam ini. Kalau di dalung tuh minta banyak sedur di kabudut, minta kalau kan ngisi akhir sana tentang madrasah matoleh haji. Jadi di dalung kalau tentang matoleh ngantuk setengah tunggal. Terus kalau wangsul tentang dalam ngantuk jam kali subuh terus meriki. Ya pikiran gue sederhana, mereka gue cek ikhtiari. Ikhtiari gue cek waras, cek ikhtiar. Kuatir gue kalau yang pengeran coba di seloro-lorona, ini gue gak keren apa? Orang apa? Mungkin dia diterima saking api-api pengeran, tapi buatan keren. Kelasnya rendah sekali. Nah, wanyan waras tenan ya saiki apa? Saiki. Mumpung halatnya masih halatan ikhtiar, ya apa? Halatan ikhtiar. Semuanya masih dalam kendali kita. Paham ya, makanya nak iso ya ikhtiar tau'an. Tau'an itu nurut kelawan ikhtiar. Aku karahan itu dawe pengeran. Tapi kan arahan nurut dari pengeran dia tak peksa. Wong amin kelayaban, nah, pas sehat. Pengeran kepinginnya wong lanang ora kelayaban, dipeksa, disetruk. No. Nah iso ya ora kelayaban zaman urung, setruk. Paham ya? Lanang iso, Gus? Yus, ngenteni wae. Tapi aja lah. Sake jogere kok malah. Ya mos yo Gus. Ono. Adi-adi kok ora kan. Wis mari. Aku ndok aku ya kok Gusti. Bocah serapati keluyuran ujaran kon. Ya tak wari carane dadi wong sing marek pangeran nggih. Dadi hukume pangeran ku sito. Gini ku wong uripku kon ibadah ya ibal mutasir kum faan diri. Jadi kira usah kepengen kesusu mati. Mau nak ditukir mati ya mati wae, tapi rasa kepengen. Iya biye dengan kita hidup ku nambah-nambahi jumlah wong sing sujud yang pangeran. Iya biye dengan kita aja urip nambah jumlah wong ngaji. Kan lumayan gue rame-rame. Paham ya? Aku yang Jakarta yang nambahi suaranya Andis kan juga lumayan aja. Nah mati saya iso nambahi. Yes. Kau ego rame-rame, gini apa? Rame-rame. Jadi kadang-kadang uang ngaji ilmu itu mau berdasar zuhud. Mergoro fado ilu syuhada, wong sing mati sah. Itu dia nak pengen mati. Dia nak gak mikir dengan dia mati berakhirlah sudah dia memberi kontribusi li'ilai. Kalimatilah dan teng hadisnya seperti itu. Mangko talalitaku na kalimatu wahyal ulia. Ku bahwa syahid. Dia mengira dia berkata nabi uang perang kok niate kalimatu wahyal ulia, itu dene syahid. Berarti niatnya dia kan memberi kontribusi terhadap li'ilai kalimat. Lam kok sing ditakdir mati kita sebut syahid. Ora kok min awalil amri rapati jaga keamanan, kapok melarate terus semangat. Semangat benang apa? Syahid. Mulane cara kula perang panglima perang. Mustofa Ruhin rata aja. Oh, semangat syahid mesti itu. Kira-kira panjang ini mesti oke. Wah. Ken kok gak tameng? Oh, mboten. Alamat iki alamat Gusti. Alamat. Padahal sih suka-suka anggo standar apa? Kalawan. Ken gak tameng? Mboten. Lho pedang wis rusak kabeh. Wah, udah ngono mboten. Wah, alamat ini apa? Tapi ya apa, dibanding orang kafir ya apa itu. Cuma itu kelas yang kurang baik. Terus bukti ketiga dari ulama-ulama. Nyatanya semua nabi itu tidak ditakdir mati syahid di medan perang. Itu bukti tentu Allah memilihkan Nabi itu yang ter yang ter kayak apa Nabi muji orang yang meninggal syahid. Tapi enggak ada Nabi yang ditakdir kabudut di ma'rikati kufar. Ya tentu semua Nabi syahid. Pokoknya enggak ada yang ditakdir sedemikian cara Nabi kabundut. Karena kalau Nabi kabundut, berarti simbol ilahi kalimat ilahi itu hilang. Meskipun tentu kita berkeyakinan semua Nabi kabudut apa? Syahid. Meskipun dengan cara yang berbeda. Tapi enggak ada yang kabundut di ma'rikati kufar ketika duel apa? Duel apa? Saya ulang lagi ya. Jadi yang dikatakan syahid menurut ulama, ya kita khusnudzon, semuanya kita khusnudzon. Kalau orang yang mati syahid fi ma'rikatul kufar itu syahid bagus. Tapi saya sebagai ulama ngikuti ulama-ulama dulu, kamu jangan punya niat syahid itu bentuknya yang seperti itu. Maksudnya aku nang perang, nang mati mesti terus ambil. Nang mesti suwarga, nang ngelani widadari mesti urutannya kan. Enggak, isunya kita perang di takuna kalimat wahiyal awliya. Wa kalimat ladina kafarus sufla. Nah, jadi kan baca ala kalimat ladina kafarus sufla. Wa kalimat wahiyal awliya. Ya sudah, setelah itu mungkin kita ditakdir syahid. Kalau itu enggak apa-apa, bagus. Tapi kalau min awalil amri gue orapati safety lah, orapati jaga keamanan, rapati opo. Karena orang perang kira tak jauh, mus. Gue rukun, mus. Rantal pun, Gus janji ya Gus, ketekos, sama sarungan tuh seder-seder, lagi perang orang detek Gus mati sih, wah malah ngel-ngel uang, orang lain ngaji, di kuna opo, setahu kulo para para ulama ngerti kan. Sampeyan delok teng tafsir Syekh Nawawi ketika wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi. Amba itu beliau cerita fatwa ulama tentang niat syahid. Ya niat apa? Soal Nabi ngendikan fadhilah syuhada tentu ya kita percaya. Orang yang mati syahid itu begini-begini fadilahnya begini. Oke itu iya, tapi ada aturannya untuk sama seperti kita sholat. Sholat kenapa ditompo pangeran? Sholat itu juga itu niat sholat tempat di tompo pangeran kok itu hadir nafsi sholat nanti tompo pangeran gua nanti tompo aku di bawah nuswar gua ujung ujungnya gua nangloni tidak dari yo orang niat sholat itu senyati waku minas sajidin warka umar rokin gusti banyak nadoni wong nindonya gua sujud pantas aja dengan disujudi titik us itu di tompo pangeran malah kalau balik malah kira niat sholat yo gusti pantas aja dengan disujudi banyak jenengan pangeran pantas aja dengan dirupuhi banyak jenengan. Jadi keren mas, wajar lah kalau kau lo ino pada kalau tak tembelak nonton bumi demi sujud tengjengan. Orang apa malam mikir hadir nafsi tompo sujud kulo, gua amatir nih gua jeneng. Seneng aja kok mikir awak idewi. Mesti terus aneh tompo sujud kulo, kulo mesti suwargo ngelawan widadari utang lali macam macam. Wes ngono, kelakuan es ngono. Cek susah sih ngelam pangeran sing ikhlas, uang kok elek ngono. Kadang-kadang bae uang ya mangkel. Dimangkel iku wong ape wong sujud tenan. Disenengi cek goblok. Kan kula niku dadi kiai yo bingung. Akhire dadine ngaten iki. Ambek bingung sithik-sithik tapi mlaku. Dadi kabeh perintah ning Quran iku wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin wa qum minas sajidin warka'u ma'rokihin. Kum fa'angbir warabdaka fa'kabbir. Jenenge pangeran ya pantese ditakbiri, pantese diagung. Ora kok ngagungno pangerane pikirane nang ditompo nang mlebu. Terus mesti Allahu Akbar jenengan pantese kula takbiri. Kabira walhamdulillahi. Pantese kula dadi manusa nggih inni wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal. Pantese kula nggih matur jenengan, jenengan sing ngatur langit bumi. Kulo sekali-kali tidak akan menyekutukan jenengan. Terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sholat kulo, ibadah kulo, urip kulo, mati kulo kagungane jenengan kabeh. Nah kowe kan gak sholat kulo kudu entuk opah swarga. Haji kulo iki kudu opah swarga. Mergi kulo mun bosen di bojo elek lan iki kedan entuk opah bojo akeh. Ayu. Iku kelakuan opo? Iku ajarane sapa? Aku jadi ulama ora tau ngajari ngono kok murid kudu ngono. Lah iku kan kreasi dhewe iku bid'ah. Lah ora ana gurune do nglakoni ya jenenge apa? Wong gurune ora ngajarno ngono kok muridnya do dadi. Mas aku kabeh guru-guru kita ngajari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mas aku wong waras-waras ngajari ning tapi kok dadine ngono ya ora roh iku di luar kendali no. Di luar apa? Cara partai politik kok wis ora iso dikendalekno. Ya tapi kabeh ku proses ya. Muga-muga baru kayak goblok ku pengenan maklumi terus dianggap rapopo. Alhamdulillah. Ya syukur tok satu-satunya harapan. Mergo nek kowe ngaji-ngaji peke kan ngono anggere ora anggere ana wong salat kok keliru. Anggere ingkana aliman amidan batolat salat duhu. Tapi wa ingkana jahilan lam taqtul kope. Anggere bangsa ra roh iku hukume ra dito napa? Ana kene di kanca alim kula. Ada tuh ngalim gedun, tapi amin batal lah, malah akhirnya bab sholat bungsu salah kan guru. Nah wong itu aliman amidan, kok wong yang ngerti, kok tetap ngelakoni, bah? Nah, tapi lah bodoh, gak batal. Kok pengen aku seperti bodoh, betul udah tuh ngalim. Jadi perkara ini amin apa? Batal. Yang ngono, gue misalnya mangan daging asu, ngerti nih daging asu hukumnya apa? Haram, nara roh. Alah kok penak ada dua orang roker. Ya ngajar. Ya tak warai malik ya. Jadi kalau suwun lah dilatih. Ikhlas itu dilatih. Kan aku penek mati ini dunia. Terus pokoknya mangan, kopi, ngombe es. Tapi gue es nikmat-nikmat di paling ada pengiran. Nombok ya sekali sujud. Gue serau usah mikir nikmat yang kembali ke gue. Es nikmati gue. Pantes gue itu sujud yang pengiran. Mau ngajarannya sujud coba. Tak wajah kita ke sujud. Misalnya sujud syukur atau sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabaraka wallahu ahsanul khaliqin. Sebetulnya ajaran sujud umpama kita donga kan ngono, ya Allah, wajah kula nu sujud teng jenengan. Jenengan sinten? Jenengan adalah zat sing gawe mripat kula, gawe kuping kula, gawe sedaten yang saya butuhkan dalam fisik saya. Semuanya itu bihaulihi wa kuwati. Semuanya hanya kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Terus dipuji fatabaraka wa ahsanul khaliqin. Sungguh engkau zat yang terbaik dalam penciptaan. Artinya iku tenan, iku kawula tenan nak sujud yo muji pangeran subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kok sujud muni subhana rabbiyal a'la dibaleni ping telu. Maha suci zat sing luhur. Ora kaya kowe sujud itu semangat dung, pangeran wis ra keduman. Pengiran itu kaya apa ya? Kaya kantor sing proposal pokoknya di jalur ya. Ya oleh, pengiran ya seneng aja. Mereka makamnya ngono iku ya. Alhamdulillah di baro lah, nyatanya ya pengiran di baro. Tapi nyatanya di baro lah di badan ya. Itu bukti ada masalah. Kok nyatanya kok ram? Apa? Tawarai gitu, terus nake kepengen daftar jadi wong apik ya dilatih ya aja terus lah wong apik terus juga mungkin tapi dilatih lah sekali-kali wis iman ainul yakin hakul yakin lah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mulai dewe Sayyidina Umar laula salasun la ahbabtu an altahiqa bil mauta. Umpama ora ana barang telu aku wis kepengen mati. Andaikan tidak demi tiga hal ini saya sudah ingin mati. Karena tiga hal ini saya tidak ingin mati. Satu, an adu ajab hati lillah. Saya tidak berani mati karena saya masih menikmati sujud. Hanya dengan saya hidup, hanya saya masih bisa sujud. Dua, karena saya masih bisa berjuang menegakkan kalimat lillah. Tiga, saya masih bisa ngaji, menyebarkan kalimat-kalimat thayyibah kepada umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, mereka itu ingin hidup bukan karena ingin wis marat suwi aku mau mati nak urung sugih. Kena ngono kan cita-cita mu jogeman. Jogeman mosok kowe wani urip mergo cita-cita apa? Marat suwi nak urung sugih mau apa? Mati jogeman. Jadi kita berani hidup dari Sayyidina Umar andekan ndak tiga hal saya ingin mati. Tiga hal yang menjadikan saya ingin mati satu, an adu ajab hati lillah. Saya karena masih berkeinginan meletakkan jabah saya lillahnya kamane aku cek kepengin. Ya baik kalau suwun lah ya dilatih kasih dia dilatih ngaji ini senyati kalau tak kok Mustafa ngubungi malam pitulung kerja ya ngaji gue pitulung karena apa kan poso ya poso segera ira poso ya rosa poso tapi kalau saya adung poso pisan gue syarat gitu syarat tetes ngoten gitu kalau suwun sangat gitu tetes Aja geman wong terputus saking ulama. Ki ulama iku fatwane iku paling nggih paling akurat. Kula neliti banyak fatwa tapi enggak ada seakurat fatwanya ulama. Karena tadi setelah dijelaskan itu semua fatwanya itu multaqotun atau diambil min jururi kalamillah, mesti dari mutiara-mutiara kalam Allah. Kayak tadi memang semua jihad yang diterangkan Tuhan itu pasti litakuna kalimatullah yal. Nah, terus orang itu meniat syahid itu kan gara-gara ngerti fadilahnya mati syahid, terus semua orang kepengen mati syahid. Nggak ngerti itu ada aturannya. Ya, aturannya tadi, yang jihadnya li'ilai kalimatillah cuma ditafsir. Ya sama, kita sujud itu niat sungkeman yang pengeran. Meskipun Allah karena baiknya menerima sujud kita. Tapi kalau cuma orientasi sujud itu ditompo, berarti kan orientasi menguntungkan diri kamu sendiri. Paham ya? Jelas ya?